بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله. Maka barang siapa yang lebih mementingkan urusan selainnya daripada urusan beliau dan juga menyelisihi apa yang dilarangnya, maka itu merupakan alamun, merupakan tanda dari adami mahabbah, tanda tidak adanya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena kemarin pertemuan yang lalu dibahas diantara konsekuensi mahabbah adalah takdim, mengutamakan urusan Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, dan jangan mendahulukan selain Allah dan Rasulnya lebih daripada Allah dan Rasulnya. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sehingga dikatakan siapa yang asar itu lebih mementingkan. Asar mudhari'nya apa? Yuthiru. Seperti pada ayat wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa yuthiruna 'ala anfusihim, dan biasa orang Arab kadang-kadang menjadikan hamzah sebagai mad. Yuk tiru. Dibaca yu tiru. A saro. A saro. Dibaca a saro. Fa'in. Mereka biasa menyebut faiz. Baik. Barakallahu fiikum. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan tamu-tamunya lebih daripada diri mereka. Walau kana bihim khasasa. Maka di sini maknanya man athara amra ghairihi. Siapa yang lebih mementingkan urusan lain selain urusan Allah. Mementingkan kepentingan lain selain kepentingan agama. Berarti dia tidak memiliki kecintaan atau kurang cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna mahabbatar rasul min lawazimi mahabbatillah. Karena mencintai Rasul merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah. Siapa yang cinta pada Allah, otomatis harus mencintai Rasulnya. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulnya. Seperti pada ayat al-mihnah. Seperti pada ayat al-mihnah. Apa ayat al-mihnah? Hah? Nah, ayat al-mihnah adalah kalimat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nabi alaihi salatu wassalam disuruh untuk mengatakan, kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Karena mengikuti beliau, mengikuti Rasul, konsekuensi dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahabballaha wa ata'ahu, ahabar Rasul wa ata'ah. Maka barang siapa yang cinta kepada Allah dan mentaati Allah, maka dia harus cinta kepada Rasul dan mengikuti Rasul. Waman la fala. Siapa yang tidak, maka tidak. Siapa yang tidak cinta Rasul, tidak mentaati Rasul, berarti dia tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi ayatil mihnah, seperti pada ayatil mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wa nadhairiha, dan juga ayat-ayat yang semirip dengannya. Nadhair jamak nadhir. Nadhiruha adalah yang semirip dengannya. Wallahul musta'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna hadhihi ath-thalath man kunna fihi wajada halawatul iman. Nabi mengkhabarkan bahwa tiga perkara ini, siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Lima ada. Mengapa? Li'anna wujudal halawah lisyai'i yattabi'ul mahabbata lahu. Karena, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang mendapati manisnya sesuatu, maka dia mengikuti yang dicintainya. Yattabi'ul mahabbata lahu. Atau bahasa bebasnya, siapa yang cinta pasti suka. Siapa yang cinta, maka dia akan senang ketika dekat dengannya. Dia akan senang ketika dia bisa memberikan sesuatu untuknya. Karena cinta. Sahih? Sehingga barakallahu fikum, siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan lezat, nikmat ketika beribadah. Mahabbah, al-mahabbah akan membawa kelezatan. Akan membawa kelezatan. Al-mahabbah akan membawa kelezatan. Al-bughd ketidaksukaan akan membawa apa? Kesukaan membawa kelezatan. Ketidaksukaan akan membawa lawannya lezat apa? Hah? Mur, pahit. Apa lagi? Naam. Bisa rasa pahit, bisa taab, bisa bosan. Apa bosan? Sarafnya. Baik, sekarang kalian ukur diri kalian masing-masing. Begitu adzan dikumandangkan, kalian senang atau menggerutu? Hah? Satu. Dah, adzan. Kalau lagi main bola nih. Wah, adzan. Lagi enak-enak main bola. Berarti kalian lebih suka main bola, kan? Ya. Baik. Ketika sholatnya, apakah kalian merasakan lelah, capek, bosan, kok ini imam gak selesai-selesai? atau kalian merasa senang? Nikmat. Kalau yang pertama, berarti kalian kurang cinta pada Allah Ta'ala. Tapi kalau yang kedua, kalian merasakan nikmat, berarti kalian memiliki cinta pada Allah Ta'ala. Barakallahu fiikum. Pernah disampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan, yang aku paling sukai dari dunia kalian adalah at-tibi wan nisa. Dari dunia kalian yang paling aku sukai adalah istri dan minyak wangi. Tetapi ju'ilan li as-salah qurratu ain, atau ju'ilat as-salah qurratu ainin li. Tetapi Allah jadikan salat adalah yang paling menenteramkan aku. Paling menyenangkan. Salat. Maka kalau menyuruh Bilal untuk azan, Nabi akan berkata, ya Bilal, arihna, berikan kami roha, kami pengen santai. Maksudnya azanlah, kami ingin roha. Berarti Rasulullah SAW merasakan roha, merasakan salat sebagai qurratu ain. Ini barakallahu fikum, kata Syekhul Islam, makna dari hadis tadi. Tiga perkara. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang punya tiga ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Apa yang pertama? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Nanti akan terasa nikmat. Iman akan terasa nikmat. Ibadah akan terasa nikmat. Kalau an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya dijadikan yang paling dicintainya lebih dari yang lainnya. Yang kedua, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ini masih berkait dengan cinta juga. Tidak boleh cinta pada siapapun kecuali dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga masih berkait dengan cinta. Karena konsekuensi cinta adalah benci kepada apa yang dibenci oleh yang dicintainya. Saya ulangi, konsekuensi cinta adalah membenci apa yang dibenci oleh yang dicintainya. Maka kalau cinta pada Allah, dia harus benci apa yang dibenci Allah. Sedangkan yang paling dibenci oleh Allah adalah kekafiran. Kata Allah, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ. Allah tidak rida, Allah benci kepada kufur, kekafiran. Maka dia harus menjadikan kekafiran adalah yang paling dia benci. An yakrah, an ya'uda ilal kufur. Dia tidak suka, dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau tiga ini ada, yang ternyata tiga ini muaranya satu, yaitu cinta, menjadikan Allah yang paling dicintainya, maka semuanya akan terasa lezat. Baik, kembali kepada kitab. Faman ahabba syai'an washtahahu, siapa yang mencintai sesuatu dan dia sukai. Apa mencinta dan menyukai? Sama, na'am, mirip. Ahabba, mencintai. Ishtaha, menyukai. Tetapi ishtahahu dari kata syahwah. Artinya yang disukai, selera. Siapa yang suka sesuatu dan berselera terhadapnya, gembira enggak kalau dapat? Hah? Gembira enggak kalau dapat? Ya gembira. Dia suka mangga. Sangat berselera. Sangat suka dengan mangga. Tiba-tiba ada yang berkata, mau mangga? Yuh, mau. Jawabnya spontan. Mau. Kasih. Wah, Senang sekali dia. Mengapa dia senang sekali? Mendapatkan apa yang dicintainya. Mendapatkan apa yang disukainya. Baik, sekarang kedua. Kamu suka mangga. Tapi bukan ditawari mangga. Dikatakan oleh orang yang punya pohonnya, silahkan ambil. Semangat enggak naik untuk ambil mangga. Tuh, matang-matang. Ambil. Boleh, Pak. Boleh. Berapa? Bebas. Seneng enggak? Seneng. Pertanyaan kedua, semangat enggak naiknya? Semangat. Atau mengatakan, males ah, begitu. Yang ini, Nur, Ta'ab, Sa'amah, Allah, mau ah, capek. Ini. Enggak. Kenapa? Suka. Itu kesukaan dia yang paling utama dari makanan adalah mangga. Usia, naik dia. Mau digigit semut, mau apa, terserah. Yang penting saya dapat mangga. Karena suka. Berarti barakallahu fikum, ketika dapat dia suka dan ketika harus berusaha, dia semangat untuk berusaha. Dia semangat untuk berusaha. Wa man ahabba syai'an washtahahu idza hasala lahu muraduh fa innahu yajid al-halawa. Siapa yang menyukai sesuatu dan dia berselera terhadapnya, maka ketika dia dapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkan kelezatan, wasurur, kebahagiaan dan kesenangan. Waladdatu amrun yahsulu aqiba idrakil malaim. Dan yang namanya kelezatan akan didapat di belakang idrakil malaim alladhi huwal mahbub wal mustaha. Maka yang namanya kelezatan adalah perkara yang akan didapat di belakangnya atau karena didapatkan mulaim. Saya ralat, bukan malaim. Apa mulaim? Sesuatu yang mencocokinya. Pengen mangga dapat mangga, pengen jeruk dapat jeruk, pengen istirahat. Gurunya mengatakan sekarang gak ada pelajaran, istirahat saja. Alhamdulillah. Mengapa? Adraka majulaimuhu, mendapatkan apa yang cocok. Idrak al-mulaim allati huwal mahbubul mustaha. Al-mulaim adalah sesuatu yang disukai, sesuatu yang dia inginkan dengan seleranya. Baik. Maka muncullah istilah-istilah orang-orang yang mabuk cinta. Apa istilahnya? Gunung pun akan kudaki, laut pun kuseberangi. Kenapa tuh? Saking cintanya kan? Sehingga walaupun dia harus mendaki, walaupun dia harus menyeberangi lautan, walaupun dia harus susah-susah, dia akan jalani. Mengapa? Cintanya kepada yang di sana sangat tinggi. Misalnya ibunya, jangan pikiran yang enggak-enggak. Jangan pikiran yang enggak-enggak. Oh, ternyata ibumu ditemukan. Udah 20 tahun enggak entah ketemunya di mana ibunya. Ternyata ada di seberang lautan sana. Gimana kamu? Ingin menyeberangi apa enggak? Wah, sangat. Dia akan jual apa yang dia punya untuk bisa menyeberangi lautan menemui ibunya. Karena cinta pada ibunya. Hanya bicara lewat telepon, belum tahu wajahnya kayak apa. Nah, kamu tuh anak saya, sudah sekian lama ibu kangen sama kamu, segala macam. Ternyata sampai di sana, turun dari kapal. Di mana bu lewat anunya rumahnya? Daerah ini fulan-fulani, tanya-tanya, ternyata di atas gunung. Gimana, naik enggak? Ya naik. Saking cintanya. Begitu naik kendaraan, kendaraannya tidak bisa lebih kecepatannya daripada 40 km per jam. Gimana kira-kira? Hah? mobil zaman dulu banget yang asapnya hitam. Hatimu tetap senang. Padahal mobilnya sangat pelannya. Kadang-kadang meletup di belakangnya. Dor, dor. Jalan lagi. Ini yang disebut dengan apa? Ni'ma as-sair ala bi'sa al-air. Sebaik-baik perjalanan, senikmat-nikmat perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Kok bisa? Karena yang akan ditemui adalah orang yang dia cintai. Maka walaupun dalam keadaan susah, dia jalani dengan gembira. Sebentar lagi ketemu, sebentar lagi ketemu, sebentar lagi ketemu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Fahalawatul imanil mutadamminati lilladzati wal farah tattabi' kamal mahabbatil 'abdi lillah. Maka manisnya iman, lezatnya iman yang terkandung di dalamnya kelezatan dan kegembiraan mengikuti kesempurnaan cintanya seorang hamba kepada Allah. Mengikuti maknanya berbanding lurus. Berbanding lurus maknanya tergantung. Manisnya iman, lezatnya iman yang mengandung kegembiraan dan kebahagiaan tergantung kesempurnaan cintanya kepada Allah. Semakin cinta, semakin sempurna, semakin terasa nikmat. Sebaliknya, kalau dia kurang cinta, maka akan semakin berkurang nikmatnya. Semakin kurang cintanya, semakin berkurang lagi. Berarti bahasa mereka berbanding lurus dengan cinta kepada Allah dan berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan kesuka atau kebenciannya atau kekurangan cintanya. Kalau cinta semakin tinggi, kenikmatannya semakin tinggi. Cintanya berkurang, maka akan berkurang pula. Wadzalika bisalasati umur. Bagaimana bisa sempurna cinta kepada Allah? Wadzalika bisalasati umur. Bisa sempurna cinta kepada Allah dengan tiga sebab. Pertama, takmilu hatihil mahabbah. Pertama, penyempurnaan cintanya. Watafriuha. Apa tafriu? Mengeluarkan seluruh cintanya untuk Allah SWT. Tafriu, menghabiskan. Wadaf'i diddiha, dan menolak lawannya. Fatakmiluha, adapun takmilnya, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adapun penyempurnaannya, jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih daripada yang lainnya. Fa inna mahabbatallahi wa rasulihi la yuktafa fiha bi aslil hubb. Karena kecintaan pada Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya dengan pokoknya cinta saja, tetapi harus yang paling tingginya. Bala budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Bahkan hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih daripada selainnya. Baik, ini yang pertama. Qultu, saya katakan, kata penulis, kata pensyarah, fa mahabbatullahi ta'ala tastalzimu mahabbata ta'atihi. Ingat, cinta kepada Allah memiliki konsekuensi mencintai ketaatan kepadanya. Kalau cinta pada Allah, harus cinta salat, cinta puasa, cinta ibadah, cinta zikir, cinta qiraatul Quran. Fa innahu yuhibbu min 'abdihi an yuti'ahu. Maka karena dia, Allah Subhanahu wa taala, suka kepada hambanya kalau hamba itu taat. Allah suka kepada hambanya kalau hamba itu taat. Maka karena dia cinta pada Allah, dia ingin dicintai oleh Allah, maka dia mentaati Allah. Wal muhib yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu. Wala bud. Seorang yang cinta akan mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Dan itu mesti. Itu mesti. La budda. Saya ulangi. Perhatikan katanya, kata-katanya baik-baik. Wal muhibbu yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuh. I'rabnya harus benar. Wala bud. Dan itu mesti. Seorang yang cinta akan mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Cinta pada Allah harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai Rasul harus mencintai apa yang disukai Rasul. Mencintai orang tua harus mencintai apa yang dicintai orang tua, selama tidak menentang perintah Allah. Iya kan? Jadi gimana kalau orang tuanya senang dengan pepohonan, kamu selalu suruh siram pagi, siram sore, kamu nyiram, bersihkan kebun. Ya kamu harus suka, karena itu kesukaan orang tuamu. Jangan dirusak, jangan dilanggar, jangan disia-siakan. Jangan sampai orang tua pulang marah, kok kering semua pohon. Walaupun itu masalah urusan selera, artinya orang tua suka. Kamu harus tahu apa kesukaan orang tua agar orang tua senang. Barakallahu fiikum. Saya ulangi kaidahnya, al-muhibbu yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu. Seorang yang cinta, maka dia harus mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Harus mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya atau oleh yang dicintainya. Wala budda, dan mesti begitu. Wa min lawazimi mahabbatillahi aidha, dan termasuk konsekuensi cinta pula kepada Allah, mahabbatu ahli ta'atihi, mencintai orang-orang yang cinta, orang-orang yang taat kepadanya. Yani kalau mencintai Allah harus mencintai para nabinya, para rasulnya, wassalihin, mencintai orang-orang saleh. Fa mahabbatu man yuhibbuhu Allah, maka cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, dan mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah, min kamalil iman, itu termasuk keimanan. Kama fi hadis Ibn Abbas al-Ati, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang akan datang. Qala wa tafriquha. Disebutkan tadi bahwa kenikmatan, kelezatan iman bisa didapat atau berbanding lurus atau tergantung dengan apa? Dengan kamal. Kamal mahabbatillah. Tergantung pada kesempurnaan cintanya kepada Allah. Kesempurnaan cinta pada Allah ada tiga unsur. Pertama, takmiluha, penyempurnaannya. Kedua, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan tafriquha. Ketiga, setelah tafriquha, maka na'am barakallahu fikum, akan dirincikan oleh beliau satu persatu dari tiga perkara tadi. Takmiluha wa tafriquha wa daf'i diddiha. Yang ketiga apa? Daf'i. Oh, menghilangkan lawannya. Satu, dua, tiga. Baik, menyempurnakan yang pertama. Bagaimana caranya menyempurnakan? Melengkapi konsekuensi-konsekuensinya. Melengkapi lawazim-lawazimnya. Itu menyempurnakan. Menjadikannya yang paling dicintainya lebih daripada yang lainnya. Baik. Kemudian beliau masuk kepada yang kedua. Watafriquha. Sekarang tafriquha. Bagaimana tafriquha? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Harus seluruh apa yang ada di hatimu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambar hati. Gambar jantung. Pernah lihat jantung enggak? Begini, ada kabel di sini, ada di sini, ada segala macam. Tapi kurang lebih bentuknya begitu. Jantungmu. Seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terus, bagaimana saya mencintai orang tua? Kalau semua cintanya tafrir, farraga. Farraga itu dihabiskan semuanya untuk Allah. Tidak ada tempat lagi untuk selain Allah. Terus bagaimana kita mencintai orang tua, mencintai teman, mencintai istri, mencintai suami dan sebagainya, bagaimana? Berarti untuk cinta kepada yang lain harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang tua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai si fulan karena Allah. Mencintai ini karena Allah. Ini tafriquha. Dan ini nomor dua. Apa hadisnya nomor dua? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jangan mencintai seseorang kecuali karena Allah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Sehingga tafriz semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaan lain dalam rangka. Kecintaan lain dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada tafriquha. Qala wa daf'i diddiha. Sekarang yang ketiga. Menolak lawannya. Ayakrah diddil iman. Harus membenci lawannya. Lawannya iman apa? Kufur. Kama yakrah an yuqdafa finnar. Hendaklah dia membenci kekafiran seperti dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Intaha. Selesai. Subhanallah. Hadis ini barakallahu fikum. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga ini ada padanya maka dia akan merasakan manisnya iman. Karena tidak akan didapatkan kelezatan manisnya iman, kebahagiaan, kenikmatan dalam iman kecuali kalau dia memiliki kecintaan pada Allah yang sempurna. Dan kesempurnaan cinta kepada Allah ini harus dengan lengkap, harus dengan menyeluruh, dan harus dengan menghilangkan lawannya. Yang pertama, bagaimana menyempurnakan cinta? Dengan mewujudkan konsekuensi-konsekuensinya. Kedua, bagaimana supaya menyeluruh? Supaya menyeluruh seluruh hatimu hanya untuk Allah. Adapun yang lain dalam rangka. Adapun yang lain dalam rangka cinta pada Allah. Sehingga kalau la qadarullah, la samahallah, semoga tidak terjadi. Kalau na'udzubillah orang tua kita kufur, menentang tauhid, kita akan benci. Mengapa? Karena kemarin cintanya karena Allah. Maka ketika dia menjadi orang yang dibenci oleh Allah, kita juga ikut benci. Walaupun itu orang tua sendiri. Sehingga dalam perang Badar, perang Uhud, para sahabat melawan kerabatnya sendiri yang masih musyrikin. Ada pamannya di sana, ada ponakannya di sana, bahkan ada anak yang menyerang bapaknya, bapak menyerang anaknya. Karena yang ini di barisan muslimin, yang itu di barisan musyrikin. Qul inna a'azzakum Allah. Itu makna cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, ucapannya dalam hadis, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Fihi jam'u dhamir rabb Subhanahu wa taala wa dhamir rasul. Di sini ada pengumpulan dua dhamir kepada Allah dan kepada Rasul, dijadikan satu dengan kalimat huma, yang kalau diterjemahkan maknanya keduanya. Bolehkah menyebut Allah dan Rasulnya keduanya? Karena pernah seorang sahabat yang berkhutbah atau berbicara dengan kalimat man yuti'illah wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faz, wa man ya'sihima, dan siapa yang bermaksiat pada keduanya, maka dia faqad ghawa, maka dia menyimpang. Nabi marah dan mengatakan, bi'sal khatib anta, bi'sal khatib anta, engkau sejelek-jelek khatib. Mengapa? Karena mengumpulkan Allah dan Rasulnya dalam satu domir, huma. Artinya yang benar, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faz. Dan siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka dia celaka. Begitu. Tetapi di sini disebutkan domir huma untuk Allah dan Rasulnya. Padahal hadis sahih dari Nabi SAW. Bagaimana pembahasannya? Fihi qawlani. Di sini ada dua pendapat dari para ulama. Bolehkah menggabungkan Allah dan Rasulnya dalam satu domir huma, keduanya? Pendapat pertama, anahu sanna dhamir huna ima'an ila anna al-mu'tabar huwa al-majmu' al-murakkab min al-mahabbataini. Di dalam hadis ini dikumpulkan dalam satu dhamir ima'an sebagai isyarat. Ima'an itu maknanya isyarah ila, kepada bahwa yang mu'tabar, yang dianggap adalah kumpulan dua kecintaan. Yang dianggap adalah kumpulan dua kecintaan. Satu saja tidak sah. Cinta pada Allah, tidak cinta pada Nabi, tidak dianggap. Cinta pada Nabi, tapi tidak cinta pada Allah, tidak dianggap. Berarti kalimat huma tadi, karena memang yang dianggap, yang sah adalah kalau terkumpul dua kecintaan. Al-murakab minal mahabbataini, yang tersusun dari dua cinta. La kullu wahidatin, tidak masing-masingnya. Fainah wahdaha la ghiyah, karena kalau sendirian la ghiyah. La ghiyah artinya mulgha, tidak dianggap. Tidak dianggap. Cinta pada Allah saja tapi tidak cinta pada Rasul, enggak dianggap. Cinta pada Rasul saja tapi tidak cinta pada Allah, tidak dianggap. Dua-duanya mulgha. Dua-duanya mulgha, dibuang, tidak sah. Wa amara bil ifradi fi haditsil khatib. Tetapi kenapa Nabi memerintahkan bil ifrad, memerintahkan untuk memisah Allah dan Rasulnya dengan domir masing-masing, di dalam hadis al-khatib? Apa hadis al-khatib yang tadi saya bawakan? Bi'sal khatibu anta, itu hadis al-khatib. Qala, adapun larangan Nabi pada hadis al-khatib, isyaran bi anna kullu wahidin min al-isyanaini mustaqillun. Karena itu isyaran mengisyaratkan bahwa setiap masing-masing kemaksiatan berbeda. Maksiat kepada Allah tersendiri, maksiat kepada Rasul tersendiri. Meniru Rasul baik apa enggak baik? Hah? Baik kan? Meniru Rasul baik enggak? Meniru Rasul dapat pahala. Meniru Allah dilarang keras. Kita ngikuti akhlak Rasul sunnah, tapi kita ikut sombong seperti sifat Allah dilarang. Beda enggak? Beda. Berarti yang kepada Rasul maksiat, kepada Allah maksiat. Tapi maksiat kepada Allah, kepada Rasul belum tentu. Paham ya? Beda enggak tuh? Beda. Kepada Allah harus menyembah, kepada Rasul menyembah? Tidak. Tidak boleh menyembah. Tapi mengikuti sunnah-sunnahnya. Kepada Allah menyembah, beribadah kepadanya. Bahkan jangan niru sifat-sifat sombong, jabbar, karena itu pakaian Allah SWT. Berbeda. Sehingga kata pendapat pertama, kalau masalah maksiat, waman ya'sihima, beda. Jangan digabungkan. Bi'sal khatibu an, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Berbeda. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul sendiri-sendiri. Tetapi kalau cinta tadi, cinta pada Allah dan cinta pada Rasul, barakallahu fikum, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Cinta pada Allah tanpa cinta pada Rasul tidak dianggap. Cinta pada Rasul tapi enggak cinta pada Allah enggak dianggap juga. Kembali kepada ucapan penulis. Dalam hadis khatib mengisyaratkan bahwa masing-masing kemaksiatan mustaqilun. Artinya mustaqilun berdiri sendiri. Catat, berdiri sendiri. Bistilzamil ghawayah, dalam masalah penyimpangan kesesatan berdiri sendiri. Ini dianggap kemaksiatan kepada Allah, ini dianggap kemaksiatan pada Rasul, masing-masing. Idil atfu fi takdiri takrir, karena al-ataf dengan takdir mengulangi, takdirnya mengulangi, wal asl istiqlalu kullin minal ma'tufaini fil hukum, karena masing-masing berdiri sendiri dalam dua yang diatafkan. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya faqad faz, dan siapa yang bermaksiat pada Allah dan bermaksiat pada Rasul, maka dia telah sesat. Harus sendiri-sendiri. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah biidznillahi ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.